kiranya layani janjimu sehidup semaku. Aku ngono ing lati, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Deno kandolani api ikane nyulayani. Cinta.